بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات، وهو كتاب جعله يلي كتاب الأذكار، وقد انتهينا منه قريبا. والأذكار ثناء على الله وتعظيم وتمجيد لله سبحانه، والدعوات حاجة العبد وسؤاله لربه جل وعلا. وسورة الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء، فالثناء أولا ثم الدعاء. أردت بهذا التنبيه إلى حسن الترتيب بذكر الذكر أو الأذكار أولا ثم الدعوات. قال رحمه الله: باب فضل الدعاء. وهي ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة الدعاء وشأنه العظيم ومنزلته العالية، وأنه من أجل العبادات وأعظم الطاعات. قد جاء في فضله نصوص كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ساق المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذا الباب، باب فضل الدعاء. ومن عظيم شأن الدعاء أن الله افتتح كتابه القرآن الكريم بالدعاء، فسورة الفاتحة مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب، وسورة الناس خاتمة القرآن الكريم فيها دعاء بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وعظيم الالتجاء إليه. والله سبحانه سمى الدعاء في كتابه عبادة، كما في الآية الأولى التي ساقها المصنف، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى تبارك وتعالى الدعاء عبادة في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأورد رحمه الله قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا أمر بالدعاء وذكر لشيء من آدابه، فمن آداب الدعاء التضرع، وهو الإلحاح ودوام السؤال وحسن الإقبال على الله. وخفية أي بين العبد وبين الله تكون مناجاته وسؤاله وطلبه من ربه جل وعلا. وقوله إنه لا يحب المعتدين فيه التحذير من كل اعتداء يكون في الدعاء أيا كان، تحذير من كل اعتداء. والاعتداء في الدعاء يكون بصرفه لغير الله أو الاتيان به على غير سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا أيضا فيه بيان مكانة الدعاء وعظيم شأنه ورفيع منزلته وقرب الله سبحانه وتعالى من الداعي بالإجابة وتحقيق السؤل وإعطائه ما أراد مهما كانت حاجة العبد من خير الدنيا والآخرة. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وهذا فيه أن الأمر كله بيده عز وجل، فلا يلتجأ إلا إليه، ولا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه. فالأمر كله بيده، فهو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويغيث الملهوف، وبيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam kitab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, Kitabud Da'awat, yaitu kitab tentang doa-doa. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan kitab ini, kitab tentang doa-doa, setelah Kitabul Azkar tentang zikir-zikir. Ya, kita telah selesai dari pembahasan kitab tentang zikir-zikir. Dan pada azkar, pada zikir-zikir ada sanjungan, ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kitab dakwah, pada doa ada permintaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah yang Allah buka Al-Qur'an dengan surat tersebut, di awalnya berisi sanjungan dan pengagungan dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir dari surat Al-Fatihah ada doa, permintaan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh ingin mengingatkan bahwasanya bagaimana indahnya susunan yang penyusunan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau membawakan kitab Al-Azkar yang isinya adalah sanjungan dan pengagungan terhadap Allah. Kemudian setelah itu beliau membawakan kitab Ad-Da'awat yang isinya permintaan dan permohonan para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang pertama dari kitab ini adalah bab fadlu du'a. Fadlu du'a, bab tentang keutamaan doa. Tidak diragukan lagi bahwasanya doa memiliki tempat yang tinggi dalam syariat, ya. Memiliki keagungan dalam syariat. Bahkan doa merupakan ibadat yang sangat mulia dan ketaatan yang sangat agung. Dan terlalu banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan keutamaan doa. Di antara dalil-dalil tersebut disebutkan sebagiannya oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Dan di antara keagungan doa, Allah Subhanahu Wa Taala membuka kitabnya Al-Quran dengan surat Al-Fatihah yang isinya dalam surat tersebut ada doa, bahkan doa yang paling mulia, minta agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberi jalan yang lurus. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup Al-Qur'an pula dengan surat An-Nas yang di situ juga isinya doa, doa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari gangguan-gangguan. Dan ini, hal ini menunjukkan akan keagungan doa. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat pertama dalam kitab ini, yaitu firman Allah, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Yang artinya, Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin sombong dari beribadah kepada Allah, ya tidak mau berdoa, ya tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan doa dengan ibadah, ya. Allah menamakan doa dengan ibadah yang menunjukkan bahwasanya doa merupakan ibadah yang agung. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan dengan suara yang lirih, yang samar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah juga menyebutkan sebagian dari adab-adab dalam berdoa. Adab yang paling utama di antaranya adalah tadarru', ya, adalah merendah, berharap, penuh pengharapan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adab yang paling utama. Kemudian adab berikutnya adalah khufiyah, tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menyebutkan tidak boleh melakukan i'tidak, berlebih-lebihan dalam berdoa. Allah mengatakan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat sikap berlebih-lebihan, yaitu dari segala bentuk berlebih-lebihan dalam berdoa, seperti berdoa menyerahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa tidak sesuai dengan adab-adab yang diajarkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku sangatlah dekat. Sungguhnya aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa tatkala dia berdoa kepadaku. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan doa dan kedudukan doa dalam syariat, dalam Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan orang-orang yang berdoa, yaitu dekat dalam mengabulkan permintaan mereka, dekat dalam mewujudkan harapan mereka, dekat dalam mewujudkan permohonan mereka. Bagaimanapun permohonan seorang hamba, ya, bagaimanapun keinginan seorang hamba, maka Allah dekat, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat, permohonan yang berkaitan dengan dunia maupun permohonan yang berkaitan dengan akhirat, maka Allah dekat, Allah mudah mengabulkan permohonan mereka. Kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan doa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang memenuhi permintaan orang-orang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan genting tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakshifu as-su' dan menghilangkan keburukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya seorang tidaklah dia berlindung kecuali kepada Allah, dan tidaklah dia beristighosah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menolong orang-orang yang dalam kondisi genting. Allah lah yang menolong orang-orang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat. Hanya Allah yang menolong mereka, dan Allah menghilangkan kesulitan dari mereka. Oleh karenanya berdoalah kepada Allah, karena segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث، وقد صدر به رحمه الله تعالى هذه الترجمة، فيه بيان لمكانة الدعاء من العبادة، وأنه روح العبادة ولبها وأعظمها وأرفعها شأنا. ونظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فهذا كله يدل على مكانة الدعاء من العبادة، وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها وأجلها. Hadis berikutnya dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: doa huwal ibadah, doa itulah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata: hadisun hasan sahih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi hadis pembuka dalam yang tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan doa, ya, dan hadis ini menunjukkan akan keagungan doa, bahwasanya doa merupakan inti dari ibadah, doa merupakan ruhnya ibadah, ya, doa merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh karena dalam suatu hadis disebutkan afdhalul ibadat ad-du'a, bahwasanya ibadah yang paling afdhal adalah doa. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, ya, kepada Allah, maka niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Yang ini menunjukkan bahwasanya doa merupakan ibadah yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa 'an 'Aisyah radhiyallahu 'anha قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الأدعية المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي أوتي جوامع الكلم، كما قال عبد الله بن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه. رواه أحمد. وقد صح في الحديث وفي الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت بجوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أي أنه عليه الصلاة والسلام يقول الكلمات القليلة التي تحتوي على المعاني الكثيرة الجليلة الواسعة النافعة. ومن ذلكم الدعاء، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، ولهذا كانت أدعيته عليه الصلاة والسلام كاملة في مبناها ومعناها لاشتمالها على جوامع الخير وفواتح الخير وخواتم الخير. وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك، في بعض الروايات ويدع ما سوى ذلك، المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في دعواته إنما يدعو الله عز وجل بكوامل الدعاء وجوامعه، وكان يحث على ذلك كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، وفي رواية بكوامل الدعاء. وعندما نقف على هذا الحديث العظيم الدال على ما أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام من جوامع الخير وكوامل الخير في دعواته العظيمة، فإن هذا يستوجب من كل مسلم أن يكون على حرص على العناية بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظها المأثورة عنه، لأنها أولا كما عرفنا فيها جوامع الدعاء وكوامل الدعاء، وفيها من جهة أخرى السلامة من النقص والعصمة من الزلل، فكل دعائه عليه الصلاة والسلام معصوم لا زلل فيه ولا خطأ. ومن جهة أخرى اشتمالها على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة. إذا عرفنا ذلك فإن الواجب على عموم الناس الحذر من الدعوات التي تكلفها بعض المتخرصين وأنشأها بعض المتكلفين وصرفوا الناس بها عن أدعية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا تأمل الناصح في هذه الدعوات المخترعة التي أنشأها بعض الناس وشغلوا عوام الناس بها يجد أنها مشتملة على محاذير كثيرة، منها أنها لا تفي بالغرض المطلوب من الدعاء في تزكية النفس وتقريبها من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فشأنها عظيم في تحقيق ذلك. الأمر الثاني أن هذه الدعوات تفوت على العبد الأجر العظيم والثواب العظيم المترتب على العناية بالمأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الثالث أنها لما اشتملت عليه من خرافة وبدعة وضلال مردودة على صاحبها غير مقبولة منه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الرابع أنها في الغالب مشتملة على الخرافة والشرك والتوسلات البدعية والمحاذير الكثيرة، فهذا وغيره مما يؤكد على المسلم الناصح أن يحذر أشد الحذر من الدعوات التي اخترعها بعض الناس وتكلفها بعض المتكلفين وصرفوا بها الناس عن دين الله تبارك وتعالى وعن المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعندما بدأ النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث أراد التأكيد على هذا المعنى العظيم والتحذير من مثل هذه المسالك الوخيمة التي أضرت بكثير من الناس بشغلهم بدعوات متكلفة مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن بعض الناس اتخذ مثل تلك الدعوات وردا له يواظب عليه ووظيفة يومية يداوم عليها، مع أن هذا الذي اشتغل به لا أصل له من دين الله تبارك وتعالى. وكما قال العلماء من أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل عليه ويواظب عليه ويدع المأثور المروية عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yastahibbul jawami' min ad-du'a." Bahwasanya Nabi SAW menyukai doa-doa yang jawami', yaitu doa-doa yang lafalnya ringkas akan tapi maknanya sangat mendalam. "Wa yada'u ma siwa dzalik," dan Rasulullah SAW meninggalkan doa-doa yang lain selain itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang agungnya dan pentingnya doa-doa yang lafal-lafalnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim, diberikan kalimat-kalimat yang ringkas, isinya padat dan mengandung makna-makna yang sangat dalam. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulima fawatihal khair wa jawami'ahu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci kebaikan, dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala pengumpul-pengumpul kebaikan. Dan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu bi jawami'il kalim." Aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bi jawami'il kalim, dengan kalimat-kalimat yang ringkas namun maknanya sangat padat. Jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang ringkas, tetapi mengandung makna-makna yang luas, makna-makna yang mulia, makna-makna yang bermanfaat. Dan di antara jawami'ul kalim adalah jawami'ul du'a, yaitu doa-doa yang maknanya sangat dalam. Oleh karenanya, doa-doa Nabi SAW, doa yang sempurna. Jika kita perhatikan, dari sisi lafalnya sempurna, demikian juga kandungan makna yang dikandung dari doa-doa tersebut juga sangat sempurna. Oleh karena dalam riwayat yang lain disebutkan Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang jawami minad doa, dalam riwayat wa yada'u ma baina dzalik, dan dia meninggalkan doa-doa yang tidak jami, tidak apa namanya mengandung makna yang dalam, itu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa-doa yang jami'ah, yang mengandung makna yang dalam dengan lafal-lafal yang ringkas. Bahkan Nabi SAW mengajak Aisyah, memotivasi Aisyah untuk bisa berdoa dengan doa-doa tersebut. Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, alaiki bijawami'id du'a wa bikawamilid du'a." Wahai Aisyah, hendaknya engkau berdoa dengan doa-doa yang jami'ah, doa-doa yang sempurna, doa-doa yang lafalnya ringkas akan tapi maknanya dalam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba mengetahui akan hal ini, maka hendaknya membuat berkonsekuensi agar dia semangat untuk memperhatikan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada doa-doa Nabi ada keistimewaan. Yang pertama, dalam doa-doa Nabi ada jawami'ud du'a wa kawamilud du'a, doa-doa yang lafalnya ringkas dan maknanya sangat dalam, maknanya sangat sempurna. Kemudian di antara keistimewaan doa-doa Nabi itu selamat dari kekurangan dan kesalahan. Kenapa? Karena doa-doa Nabi seluruhnya maksum, tidak mungkin ada kesalahan. Nabi tidak mungkin mengucapkan doa yang isinya kesalahan. Yang ketiga, karena doa-doa Nabi SAW mengandung makna-makna yang sangat tinggi, mengandung tujuan-tujuan syariat yang sangat tinggi. Ya, di balik doa-doa Nabi ada rahasia-rahasia, makna-makna yang sangat dalam, tujuan-tujuan yang sangat dalam. Karena ketiga perkara ini menunjukkan keistimewaan doa Nabi SAW. Dari sini seorang tatkala mengetahui istimewanya doa Nabi SAW, maka hendaknya seorang berhati-hati dari doa-doa yang dibuat-buat, yang dipaksa-paksakan, yang dipaksa-paksakan oleh sebagian orang dibuat lantunan-lantunan doa yang dipaksa-paksakan, sehingga doa-doa seperti ini diantara efek negatifnya adalah memalingkan masyarakat dari doanya Nabi SAW. Orang-orang malah tidak memperhatikan doa-doa Nabi, malah memperhatikan doa-doa buatan-buatan seperti ini. Ya. Dan seorang muslim berusaha meninggalkan doa-doa buat-buatan ini, tapi berusaha berdoa dengan doanya Nabi. Kenapa? Yang pertama, doa-doa buatan-buatan tersebut, ya, doa-doa yang dibuat oleh orang-orang tersebut, tidak akan mendatangkan, tidak bisa mencapaikan seorang hamba kepada tujuan yang dia inginkan. Ya, tidak bisa, karena maknanya, lafalnya tidak mengandung makna yang dalam. Berbeda dengan doanya Nabi. Maknanya dalam, maka akan membuat seorang hamba mencapai tujuan yang dia inginkan. Kemudian kalau seorang terbiasa dengan doa-doa seperti ini, doa-doa buatan, maka dia akan terluput dari pahala yang besar. Ya, kenapa? Kalau dia perhatian dengan doa-doa Nabi, setiap dia baca doa-doa Nabi, dia dapat pahala. Sekarang tidak. Sekarang dia tinggalkan doa-doa Nabi, malah dia memperhatikan doa-doa buatan. Sehingga hal ini membuat dia terluputkan dari banyak pahala. Kemudian yang perkara berikutnya yang tidak kalah penting, banyak dari doa-doa buatan tersebut, isinya bid'ah, isinya khurafat, bahkan sebagian doa-doa tersebut isinya kesyirikan. Dan kalau doa-doa tersebut mengandung makna-makna yang tidak benar, maka akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya hal ini semakin menekankan kepada kita untuk meninggalkan doa-doa yang dibuat-buat oleh orang, dan kemudian berusaha untuk menghafalkan atau berusaha untuk memperhatikan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga semakin menekankan agar kita berhati-hati dari doa-doa yang seperti ini yang memalingkan manusia sehingga lalai dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah sebelum menyebutkan tentang doa-doa, beliau membuka dengan hadis ini seakan-akan beliau ingin menegaskan dan mengingatkan agar hati-hati, ya, agar hati-hati jangan sampai orang-orang kemudian terlalaikan, disibukkan dengan doa-doa yang demikian sehingga lalai dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aneh jika kita mendapati sebagian orang ada yang sibuk menjadikan doa-doa buat-buatan tersebut sebagai wiridnya sehari-hari. Ya, dan ini merupakan kata para ulama min asyaddin nas aiban, merupakan aib yang paling besar bagi seorang yang jika dia menjadikan doa-doa buatan manusia sebagai wiridnya sehari-hari sementara dia meninggalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه زاد مسلم في روايته قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه هذا الدعاء العظيم معاشر المستمعين الكرام جمع الخير كله خير الدنيا والآخرة وذلك أن قول الداعي اللهم آتنا في الدنيا حسنة دعاء بخير الدنيا كله فإن الحسنة المطلوبة في الدنيا تشمل كل خيرات الدنيا من عافية في البدن وسعة في الرزق ورحابة في المسكن وصلاح في الزوجة والذرية وأمن في الوطن إلى غير ذلك كل ذلك يشمله قوله آتنا في الدنيا حسنة وقوله وفي الآخرة حسنة يشمل دخول الجنة وتوابع ذلك من الفزع الأمن من الفزع الأكبر وتيسر الحساب غير ذلك من الأمور الحسنة العظيمة التي تنال في الآخرة وقوله وقنا عذاب النار أي اصرف عنا عذاب النار وهذا دعاء بالنجاة من النار وعدم دخولها ويعد معاشر المستمعين الكرام هذا الدعاء من جوامع الأدعية وأشملها ودل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء بل كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في حديث أنس الذي ساقه المصنف وكان يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء بين الركنين ركن اليماني والحجر الأسود تحرى هذه الدعوة العظيمة المباركة الجامعة ومن إدراك أنس رحمه الله ورضي عنه راوي هذا الحديث لمكانة هذا الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن قوما أتوا أنسا رضي الله عنه ليدعو لهم فقيل له إن إخوانك أتوك لتدعو الله لهم قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوا فقال مثلها أي أعادها. فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، تنبيها منه رضي الله عنه إلى اشتمال هذا الدعاء على جوامع الكلم وخيري الدنيا والآخرة. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan juga berikanlah kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari azab neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa yang sangat agung yang mencakup seluruh kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Karena dalam doa tersebut, tatkala kita mengatakan atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, ini kebaikan mencakup segala bentuk kebaikan, baik keselamatan, kesehatan tubuh maupun keamanan di negeri maupun kebaikan keluarga, anak-anak, istri, kemudian diberikan kemudahan untuk tempat tinggal, ya segala kebaikan di dunia termasuk dalam doa ini, atina fid dunya hasanah. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan bagi kami di akhirat, yaitu mencakup surga, masuk ke dalam surga dan perkara-perkara di balik itu, ya, seperti keselamatan dari ketakutan pada hari kiamat kala, ya dari hal-hal yang mengerikan, ya diberikan kebaikan di akhirat. Kemudian wa qina adzaban nar, dan jagalah kami dari azab neraka jahanam, artinya ya Allah palingkanlah azab tersebut dari kami, jangan sampai menyentuh kami. Jagalah diri kami, jauhkanlah azab neraka jahanam dari kami. Ya. Oleh karenanya doa ini dianggap termasuk doa jawami' doa, yaitu doa yang sangat ringkas tetapi maknanya sangat dalam. Oleh karenanya Nabi SAW sering membaca doa ini. Bahkan ini adalah doa yang terbanyak yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW tatkala antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, Rasulullah SAW membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Oleh karenanya Anas radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya mengerti akan agungnya doa ini. Ada sebuah kaum, beberapa orang yang mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mereka meminta agar Anas bin Malik mendoakan mereka. Kemudian dikatakan kepada Anas, "Inna ikhwanaka atauka litad'u Allah lahum." Saudara-saudaramu datang kepada engkau agar kau mendoakan mereka, wahai Anas. Maka Anas pun berdoa dengan doa berikut, Allahumma gufir lana warhamna, ya Allah ampunilah kamu dan rahmatilah kami. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian beliau membacakan doa yang sering dibacakan oleh Nabi, atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan di dunia bagi kami, wa fil akhirati hasanah, kebaikan bagi kami di akhirat, wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami dari neraka jahannam. Fastazaduhu, mereka minta tambah lagi agar didoakan oleh Anas. Maka ternyata Anas baca doa itu lagi, tidak dirubah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian Anas berkata, jika kalian dikabulkan doa ini, maka kalian telah diberikan seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang ini merupakan peringatan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu akan keagungan doa ini yang mengandung makna yang sangat dalam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. وهذا ايضا معدود في جوامع الدعاء وكوامله، وهو من جوامع الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، فإن الهدى العلم النافع والتقى العمل الصالح وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وبهذا يصلح دين المرء. والعفاف يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى الغنى بالله والقناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد ومن عليه به، ومن رزقه الله الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، سعادة الدنيا والآخرة. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan doa ini termasuk dari doa-doa yang jawami'ul du'a, yaitu doa-doa yang singkat tetapi maknanya sangat dalam, karena dalam doa ini seorang memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Al-huda, Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah aku mohon kepada Engkau petunjuk. Petunjuk adalah ilmu naf, ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian wat-tuqa adalah amal saleh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang beramal saleh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baguslah agama dia. Wal afaf, ya. Al-afaf yaitu bisa menjaga diri dari makhluk, dari manusia, sehingga hatinya tidak terikat, tidak tergantung pada manusia. Itu dia memiliki harga diri, iffah. Kemudian al-ghina, ya. Al-ghina yaitu meminta kekayaan, artinya al-ghina billah yaitu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki sifat qanaah, ya. Sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah dengan empat perkara ini, huda, tuqa, afaf dan ghina, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. قال رحمه الله تعالى وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وهنا تأمل أيها المستمع الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، وهذا تأكيد للمعنى السابق وهو أن الدعاء الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جمع خير الدنيا والآخرة. وأفاد هذا الحديث أن الرجل أول ما يدخل الإسلام يبدأ معه بتعليمها الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة أعظم أعمال الدين وأول ما يبدأ به، وهي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، ثم يعلم هذه الدعوات التي تجمع له كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام خير الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي أي ذنوبي، وارحمني أي أدخلني في رحمتك بالتوفيق للأعمال الصالحة، واهدني أي إلى صراطك المستقيم بلزومه والثبات عليه والمداومة عليه، وعافني أي من البلاء والشرور، وارزقني أي من خير الدنيا والآخرة. Hadis berikutnya dari Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika ada seorang masuk Islam, maka Nabi SAW mengajarkan dia sholat. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan orang yang baru masuk Islam ini setelah dia sholat, agar dia berdoa dengan doa-doa berikut ini. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku, wahdini berilah petunjuk kepadaku, wa'afini dan selamatkanlah aku, warzukni dan berilah rizki kepadaku. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim dari Tariq, dia mendengar Nabi SAW, tatkala ada seorang datang menemui Nabi, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan tatkala aku memohon kepada Rabbku? Maka Nabi mengajarinya dengan berkata, katakanlah, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni wa'afini warzukni, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan selamatkanlah aku, dan berilah rizki kepadaku. Karena kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'inna ha'ula'i tajma'ulaka dunyaka wa akhiratak, sungguhnya doa-doa tersebut mengumpulkan bagimu dunia dan akhiratmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa ini. Fa inna haula itajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Sungguhnya doa-doa tersebut mengumpulkan bagi engkau duniamu dan akhiratmu. Ini semakin mentakid menekankan bahwasanya doa yang ma'thur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa-doa yang berkah yang mengumpulkan antara kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat. Dan hadis ini juga memberi penjelasan, orang pertama kali masuk Islam diperintahkan untuk salat. Salat adalah awal pertama, amalan pertama diperintahkan seorang tatkala masuk Islam, dan dia amalan yang pertama seorang hamba akan dihisab pada hari kiamat, ya, akan dihisab oleh Allah dengan salatnya. Setelah itu baru kemudian diajarkan dengan doa ini, yang artinya apa namanya, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah warhamni, rahmatilah aku, dan berilah aku taufik sehingga aku bisa melaksanakan ibadah dan amalan soleh. Wa'afini, selamatkanlah aku dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kejelekan, dari segala bala, selamatkanlah aku. Warzuqni, dan beri rizki kepadaku. Qala rahimahullahu ta'ala wa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma masarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, rawahu Muslim. Wa hadha ad-du'a العظيم الجامع كان أيضا من أكثر دعوات نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهي دعوة عظيمة جدا ومباركة. كان نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يواظب عليها. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang telah membalikkan hati manusia, ya, arahkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa, ini adalah doa yang sangat agung yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering membaca doa ini, ya, karena doa ini meminta agar seorang tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjelaskan dalam hadis bahwasanya inna qulubal ibad baina asabi' min asabi' baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Ya, bahwasanya hati-hati manusia itu berada di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membalik-balikannya, terserah apa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar ditetapkan hatinya, agar dipalingkan hatinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awadhu billah min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qadha wa shamatatil a'da, muttafaqun alaihi. وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. وفي بعض روايات الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وهذا الحديث فيه التعوذ بالله من أمور أربعة: الأول جهد البلاء وهو كل ما يصيب المرء من شدة ومشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. الثاني درك الشقاء، الدرك هو اللحوق والوصول إلى الشيء، والشقاء نقيض السعادة والهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك، ويكون ذلك في أمور الدين وفي أمور الآخرة أو في أمور الدنيا وأمور الآخرة. الثالث سوء القضاء أي سوء المقضي، وهو ما يسوء الإنسان أو يوقعه في المكروه، وهو عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة. والأمر الرابع شماتة الأعداء أي ما ينكأ القلب ويؤلم القلب ويبلغ من نفس أشد مبلغ في الألم بفرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. Hadis berikutnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa shamatatil a'da. Akan kita jelaskan makna dari doa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Sufyan berkata, asyku anni zitu wahidatan minha. Aku ragu, seakan-akan aku ragu apakah aku menambah satu di antara doa-doa tersebut. Ada satu lafal yang ditambah. Dalam riwayat, sebagian riwayat hadis, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu min jahdil bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari jahdil bala. Apa yang dimaksud dengan jahdil bala? Jahdil bala yaitu segala sesuatu yang menimpa seorang dari berupa suatu yang memberatkan, suatu yang menyulitkan. Ya, ini berlindung dari suatu yang menyulitkan seorang hamba yang tidak mampu untuk dia pikul. Suatu yang tidak kuat untuk dia menolaknya. Ini perkara yang berat. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW berlindung, yaitu berlindung dari jahdil bala, yaitu dari perkara yang menyulitkan, yang tidak mampu untuk dipikul. Kemudian wa darakis syaqa. Rasulullah SAW berlindung dari darakis syaqa. Apa yang dimaksud darakis syaqa? Darakis syaqa adalah berlindung dari terkena dengan asyqa. Asyqa adalah lawan dari kebahagiaan. Artinya Rasulullah SAW berlindung jangan sampai terkena penderitaan, terkena kebinasaan, terkena kecelakaan. Dan ini umum dari baik kecelakaan dalam urusan dunia maupun kecelakaan penderitaan dalam urusan akhirat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW berlindung dari su'il qadha, dari buruknya ketetapan, artinya su'ul maqdi, yaitu perkara yang tidak disukai oleh seorang manusia, yaitu seperti seorang terjerumus dalam perkara yang dia benci. Dan ini umum, yaitu Rasulullah berlindung jangan sampai terjerumus dalam perkara yang dia benci. Umum baik dalam yang berkaitan dengan badannya, dengan jiwanya, atau dengan hartanya, atau keluarganya, atau anaknya, maupun berlindung dari su'ul khatimah, jangan sampai penutupan kehidupannya dengan penutupan yang buruk. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW yang keempat, Rasulullah SAW berlindung dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da yaitu perkara yang menyakitkan hati, ya, yang sangat membuat hati ini terasa sakit tatkala musuh senang, musuh mentertawakan kita. Ini menyakitkan hati karena ada musibah yang menimpa kita, sehingga musuh-musuh pun gembira dengan apa yang menimpa kita. Ini Rasulullah SAW berlindung dari segala perkara ini. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين معاشر المستمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Taala, di penghujung pengajian kita atau kajian kita pada kesempatan kali ini, Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan agar mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang buat kita mengamalkan ilmu tersebut, dan agar Allah Subhanahu wa Taala memperbaiki segala urusan-urusan kita. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.